Mitra Bisnis, ada wacana untuk menghapuskan mata pelajaran bahasa Inggris untuk kurikulum SD mulai tahun ajaran mendatang. Wakil Menteri Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, bahasa Inggris membuat siswa tidak fokus mendalami kemampuan bahasa Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan psikolog Tika Bisono. Bu Tika, apa komentar Anda? Kalau saya malah sama sekali nggak boleh dihapus ya, karena dunia global sekarang itu sudah dunia yang internasional ya. Jadi kita Indonesia ini bagian dari dunia yang baru ini. Nah, this new world atau dunia baru ini itu termasuk kemampuan untuk berbahasa internasional. Kebetulan bahasa internasional itu adalah bahasa Inggris. Nah, masalah berat nggak berat, ini tantangan sekolah dan guru sebenarnya. Jadi kalau kelas 1, bahasa Inggrisnya itu sebenarnya TKC levelnya. Ya, jadi SD itu sebenarnya sama dengan TKC. Jadi kalau TKB itu belajarnya sambil nyanyi, ya sambil bermain. Kelas 1 itu masih begitu, masih seperti itu. Ya, makanya belajar bahasa Inggris atau bahasa asing itu harusnya memang menyenangkan gitu. Dan saya sendiri suka menyarankan guru-guru itu melibatkan juga orang tua. Nah, jadi para orang tua juga harus ikut belajar bahasa Inggris yang sambil bernyanyi, sambil bermain, sambil main blocks misalnya ya, main apa namanya, kayu-kayuan itu, sambil menggambar, sambil mewarnai. Orang tua juga ikut ya, jadi melalui lagu biasanya belajar bahasa asing itu jauh lebih mudah. Termasuk jangan salah pada saat belajar bahasa Indonesia yang formal. Ya itu juga sama, jadi buat saya sih bahasa Inggris itu hanyalah sebuah jenis bahasa yang bukan bahasa Indonesia, tetapi dia bahasa. Jadi kecerdasan linguistik atau berbahasa itu termasuk juga belajar bahasa Inggris, bukan hanya bahasa Indonesia gitu. Dan ya kalau kita lihat sekolah National Plus, pada akhirnya bahasa Inggris itu juga bisa dipakai sebagai komunikasi ya, tapi komunikasi yang sangat sederhana. Misalnya kalau anak-anak keluar dari kamar mau makan pagi itu, mereka bisa nyebut walaupun misalnya yang Islam assalamualaikum gitu ya, tapi ditambah good morning misalnya ya, atau selamat pagi tapi juga good morning gitu ya. Jadi di rumah saya pun seperti itu, dan dari zaman dulu di rumah saya juga waktu sama kecil juga begitu. Nah, jadi akhirnya sampai tua pun kita kalau keluar dari kamar itu ketemu siapapun gitu, terutama orang tua atau tante-tante, om-om yang ada di situ, itu juga udah otomatis jadinya ya, good morning gitu kan. Jadi selain berbahasa, tapi juga itu menunjukkan budaya dan sopan santun dari yang bersangkutan. Nah, ini makanya rangkaiannya cukup panjang sekali gitu ya, dan ini harusnya kalau Diknas cerdas, ya cerdas, itu tidak dihilangkan, tetapi beban kurikulumnya yang diintervensi ya, karena menurut saya apapun yang kandidnas itu kualitatifnya yang jelek. Kalau kuantitatifnya sih saya nggak melihat membahayakan anak sih, tidak ya, tapi kualitatifnya ya yang dignas memang nggak pernah detail cara berpikirnya gitu. Boleh digambarkan Bu, dampak seperti apa yang dialami anak jika wacana ini jadi diterapkan, yang berarti pelajaran bahasa Inggris baru akan diterima pada tingkat SLTP? Yang pasti sih kecerdasan linguistik mereka akan sangat rendah, ya. Kemudian mereka akan sangat asing dengan lingkungannya, karena lingkungan di mana mereka berada ternyata semua udah bahasa internasional gitu. Dan kita akan kembali ke masa jahiliyah ya, masa keterbelakangan yang luar biasa, di mana semua film asing yang ada di TV itu di subtitling ke bahasa Indonesia gitu ya. Dan itu sama sekali akan menjauhkan bangsa kita dari peradaban internasional, dan pada akhir ya nanti kita akan menjadi pembelajar bahasa internasional itu terlambat ya, kayak zaman dulu sih sebenarnya. Jadi akhirnya yang akan maju memang anak-anak Indonesia yang masuk ke National Plus ya, dan anak-anak yang di nasional, sekolah nasional, memang akan tertinggal, dan mereka akan mengalami rasa rendah diri yang lebih besar lagi pada saat mereka ketemu dengan teman-teman yang dari non-negeri, yang bukan public school gitu, yang bahasa Inggrisnya advance, maju gitu ya. Dan buat saya ini sebuah kemunduran dari kecerdasan bangsa gitu ya, bahwa anak-anak negeri yang nggak usah di daerah ya, di Jakarta aja, itu akan merasa amat sangat tertinggal gitu ya. Dan saya pikir kalau itu tetap diterapkan juga gara-gara keegoisan Diknas, ya saya sih menyarankan masyarakat rame-rame mengleskan anaknya ya, meleskan anaknya. Memang ada tambahan dana sih, tapi daripada anak-anaknya tertinggal, atau kalau bisa maksa nih, masukin anak-anaknya jangan sekolah negeri lagi. Atau sekolah yang nggak ada bahasa Inggris, gitu deh. Mau negeri, mau swasta, sama lah ya. Tapi guru-guru yang setuju, itu pasti guru-guru yang nggak bisa bahasa Inggris tuh. Dan mereka adalah orang-orang yang memang tidak melihat dalam konteks yang lebih besar, terutama Indonesia sebagai bagian dari komunitas pergaulan internasional. Demikian psikolog Tika Bisono, saya Wendy Lim.